Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار أما بعد أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب telah menyelesaikan dua pelajaran pertama dari kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Bas rahimahullah. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu poin penting yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ketika dia hendak menuntut ilmu adalah kedisiplinan. Ini faktor yang sangat penting. Di antara bentuk kedisiplinan tersebut adalah ketepatan waktu di dalam menghadiri majelis ilmu. Sering kita saksikan ketika ada tabligh akbar atau ada tausiah atau ada kajian rutin, sering sekali ketika waktu pertama kajian di hari tersebut banyak di antara ikhwah yang datang terlambat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kajian dimulai pukul 10 misalkan, banyak di antara kita yang baru tiba pukul 10.30, setengah 11. 10 lewat 15. Atau mungkin ada yang datang pukul 11 siang. Dan bukan karena udzur. Karena terlambat berangkat dari rumah saja. Tanpa sebab yang bisa dijadikan suatu alasan yang jelas. Ketahuilah yang mendapatkan kerugian adalah kita. Bukan yang mengajar. Karena semakin kita terlambat, berarti akan semakin banyak ilmu yang tertinggal. Padahal mungkin kita dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ataupun Sabtu itu sendiri, sering sekali sibuk untuk bekerja. Jangan sampai ketika ada waktu luang bagi kita untuk menuntut ilmu, kita malah terlambat. Walaupun hanya beberapa menit saja. Pertama, ilmu yang akan kita dapat tidak sebanyak dari orang yang datang tepat waktu. Yang kedua, kasihan yang mengajar. Kadangkala mereka itu siang dan malam mencoba untuk merangkum, siang dan malam mencoba untuk mencari apa yang akan disampaikan. Kadangkala ketika sampai depan majelis, ternyata majelisnya kosong. Beliaunya tidak rugi, betul. Para asatidzah mereka tidak rugi. Karena mereka telah menuntut ilmu. Tapi mereka pasti ada sedikit kekecewaan di dalam hatinya. melihat bahwa semangat mereka dalam mempersiapkan pelajaran tidak diiringi dengan semangat penuntut ilmu dalam belajar. Usahakan kita bisa tepat waktu. Kita masuk ke kantor saja, yang bekerja di kantor, kita subhanallah masuk kantor jam 9 saja biasanya ba'da subuh sudah berangkat. Atau masuk kantor pukul 8 ba'da subuh sudah berangkat. Tidak mau terlambat karena ada cap jari yang akan mengurangi misalkan pendapatan kita, yang akan mengunyarangi gaji kita. Dalam perkara dunia kita berlomba-lomba, jangan sampai terkurangi gaji. Tapi kalau berkurang pahala, berkurang ilmu, santai. Jangan sampai seperti itu. Harus ada semangat untuk datang tepat waktu kepada kajian. Sebagaimana semangatnya kita untuk datang sholat berjamaah tepat pada waktunya. Begitupun ketika menuntut ilmu. Jangan sampai ada kata terlambat. Ya. Insya Allah mulai besok, Sabtu dan Ahad berikutnya, dalam pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah, diusahakan pukul 10 tepat, ayuhal ikhwah, semuanya sudah ada di tempat. Dengarkan fawaid-fawaid yang akan disampaikan oleh para ustad-ustad yang lain. Masya Allah, ilmu mereka manfaatkan. Manfaatkan ilmu mereka semua. Ya. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita ke dalam pembahasan yang ketiga. Ad-darsu tsalits, arkanul iman. Pembelajaran yang ketiga yaitu rukun-rukun iman. Asy-Syaikh mengatakan wa hiya sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadrihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kata Asy-Syaikh rahimahullah, dan rukun-rukun Islam tersebut, rukun-rukun iman tersebut ada enam. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, dan iman kepada hari akhir, dan beriman kepada qadar, takdir Allah baik dan buruknya, yang semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Syekh mengambil rukun iman ini ada enam berdasarkan kepada salah satunya yang dijadikan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan atau dari hadis Umar bin Khattab ketika Jibril alaihi salam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk seorang manusia. Hadis yang sangat masyhur ya, yang sering sekali diungkapkan. Hadisnya sangat panjang. Ketika Jibril alaihi salam selesai bertanya kepada Rasulullah tentang rukun Islam, kemudian Jibril meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya tentang rukun iman. Kemudian Rasulullah mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Maka Rasulullah pun mengatakan dan menyebutkan rukun-rukun iman yang tadi disebutkan oleh Asy-Syaikh. Jibril pun mengatakan shadaqta, engkau telah berkata yang benar. Yang pada saat itu para sahabat tidak tahu siapa orang ini. Dia bertanya, dia yang menjawab. Dia bertanya, kemudian dia mengatakan benar jawabanmu. Sampai sahabat bingung siapa sesungguhnya lelaki tersebut. Hadis tersebut juga dicantumkan di dalam kitab Arba'un Nawawiyah ya, hadis yang kedua tentang Jibril yang datang kepada Rasulullah, menghampiri Rasulullah dalam bentuk manusia untuk mengajarkan kepada umat tentang perkara-perkara agamanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis tersebut bertanya kepada Umar, "Tahukah Umar siapakah sosok tersebut?" Umar mengatakan, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu Jibril ataakum yu'allimakum dinakum." Dia adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Mengajarkan dalam bentuk pertanyaan. Dan ini salah satu bentuk metode pembelajaran yang paling baik. Karena kadang ketika ditanya, orang itu akan mengingat pertanyaan tersebut. Nah, ini salah satu bentuk metode yang baik dalam pengajaran. Jadi insya Allah yang ada di sini nanti setelah selesai kajian siap semua untuk ditanya ya, biar melekat apa yang disampaikan. Taib. Kita bahas satu persatu ahibati fillah. Yang pertama, al-imanu billah. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini mencakup empat perkara. Kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah di dalam syarah beliau, dalam hadis Arba'un Nawawiyah, hadis yang kedua, beliau mengatakan bahwa iman kepada Allah ini mencakup empat perkara. Yang pertama, al-imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala, adalah seseorang mengimani atas adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus percaya, yakin, beriman bahwasanya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama, mengimani akan adanya Allah. Yang kedua, al-imanu binfiradihi birrububiyah, mengimani keesaan Allah dalam perkara tauhid ar-rububiyah. Artinya apa? Mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang maha esa dalam perkara-perkara rububiyah. Dialah al-khaliq, sang maha pencipta. Tidak ada pencipta selain Allah. Dialah ar-raziq, yang memberikan rizki. Tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Dialah al-mudabbir, yang mengatur alam semesta ini. Jadi yang kedua adalah seseorang wajib mengimani di dalam dirinya, mengesakan Allah dalam perkara rububiyah, tauhid ar-rububiyah. Nanti perkara tauhid rububiyah dan yang lainnya akan dijelaskan oleh Syekh Ibn Baz di tema-tema pembelajaran berikutnya. Yang ketiga, al-imanu binfiradihi bil-uluhiyah, mengimani bahwasannya Allah lah yang berhak tunggal dalam perkara al-uluhiyah. Hanya Allah lah yang berhak untuk disembah. Harus beriman kepada tauhid al-uluhiyah, bahwasannya hanya Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Yang keempat, an tu'mina bil asma'i was sifat bihi min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamtsil. Yang keempat adalah beriman kepada asma dan sifat Allah tanpa ada penyimpangan makna di dalamnya, tanpa ada pengkosongan makna di dalamnya, tanpa ada pertanyaan bagaimana dan seperti apa memisalkan Allah dengan makhluk. Ini tidak dibenarkan. Tidak boleh menggambarkan asma dan sifat Allah seperti ini atau memisalkan dengan makhluk. Allah maha mendengar, oh berarti pendengarannya seperti manusia. Tidak dibenarkan, tidak dibolehkan seperti ini. Tidak boleh kita menyelewengkan maknanya, tidak boleh mengosongkan maknanya, tidak boleh merubah maknanya, ataupun menggambar-gambarkan, memisal-misalkan dengan makhluk. Ini tidak dibenarkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai wa huwa sami'ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang semisal dengannya. Allah menyebutkan, tidak ada yang semisal dengan Allah. Kemudian Allah menekankan kepada kita bahwasannya Allah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat. Artinya apa? Pendengaran yang dimiliki oleh Allah, penglihatan yang dimiliki Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan manusia. Bahkan dengan seluruh makhluk, bahkan dengan seluruh apa yang ada di bumi ini. Tidak boleh kita memisalkannya dengan makhluk. Jadi kita wajib mengimani apa yang ada, asma dan sifat yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ada berapa Asmaul Husna? Banyak. Ya, betul. Walaupun disebutkan Asmaul Husna ada 99, man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang menghitungnya, menghitung di sini tidak hanya menyebutkan tapi memahami dan mengaplikasikannya, maka dia akan masuk surga. Tetapi pada hakikatnya Asmaul Husna tidak terbatas 99 saja, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di antara doanya mengatakan, "Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam doanya mengatakan, "Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh asmaul husnamu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama tersebut olehmu sendiri. Aw anzaltahu fi kitabik, yang engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah satu dari makhlukmu. Aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaibmu." Jadi ada asmaul husna yang tidak diketahui oleh makhluk, yang Allah simpan, yang hanya diketahui oleh Allah di dalam ilmu ghaib, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga 99 nama dalam hadis yang awal, 99 asmaul husna, tidak artinya pembatasan hanya 99 saja. Di sana ada asmaul husna yang Allah simpan di dalam ilmu ghaib Allah, sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Al-Imam Malik rahimahullah pernah ditanya tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertanya ini pada hakikatnya ingin mengingkari apa yang diyakini oleh Al-Imam Malik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Taha, "Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa." Sesungguhnya Allah Ar-Rahman beristawa di atas arsy. Kemudian datanglah seseorang bertanya kepada Imam Malik, "Kaifa istawa?" Seperti apa istiwanya Allah? Nah, ini ingin memisalkan, ingin minta penggambaran seperti apa caranya Allah bersemayam atau beristiwa. Kata Al-Imam Malik rahmatullahu alaih, "Fa atraqa rahimahullah bi ra'sihi waja'ala yatasabbabu 'araqan min thuqli ma ulqi 'alayhi wa ta'dhimihi ar-rabb jalla wa 'ala." Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian Al-Imam Malik ketika ditanya seperti itu, ketika orang tersebut bertanya tentang seperti apa istiwanya Allah, Al-Imam Malik menundukkan kepalanya, kemudian mengeluarkan keringat dari tubuhnya. Kemudian Al-Imam Malik saking merasa berat atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, saking Al-Imam Malik mengagungkan Allah, menganggap pertanyaan tersebut tidak layak ditanyakan kepada Al-Imam Malik tentang seperti apa cara istiwanya Allah. Imam Malik menundukkan kepalanya, kemudian keluar keringat dari tubuhnya. Marah Al-Imam Malik rahmatullahu alaih. Kata Al-Imam Malik, "Al-istiwa ghairu majhul." Istiwa itu bukan sesuatu yang majhul, sesuatu yang diketahui. Yang namanya bersemayam sesuatu yang maklum, diketahui. Kemudian kata Al-Imam Malik, "Wal kaifu ghairu ma'qul." Dan pertanyaan bagaimana adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Itu perkara ghaib yang tidak bisa ditanyakan. Apalagi ini tentang perkara Allah subhanahu wa ta'ala. "Wal kaifu ghairu ma'qul," kata Al-Imam Malik. Pertanyaan bagaimana ini sesuatu yang tidak masuk akal. "Wal imanu bihi wajib." Mengimaninya adalah perkara yang wajib. "Wassu'alu anhu bid'ah." Dan pertanyaan tentang perkara tersebut adalah sesuatu yang diada-adakan. Suatu perkara bid'ah. Bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. "Ma araka illa mubtadi'an. Thumma umira bihi fa ukhrija minal masjid." Kemudian Al-Imam Malik mengatakan, maka aku tidak melihatmu kecuali engkaulah seorang ahli bid'ah yang bertanya-tanya tentang perkara yang tidak layak untuk ditanyakan seperti itu. Maka diperintahkan untuk dikeluarkan dari majlisnya Al-Imam Malik karena orang tersebut memiliki syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan dalam pemikiran yang dapat merusak akidah kaum muslimin ketika dia bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah. Artinya kita wajib mengimani Asmaul Husna yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah tanpa bertanya seperti apa, bagaimana, apakah sama dengan makhluk. Tidak boleh kita seperti itu. Cukup mengimani saja apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah empat hal yang mencakup di dalamnya iman kepada Allah. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan di sini, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikat. Malaikah ini jamaknya malak. Malak itu tunggal. Malaikah jamaknya dari kata malak. Malaikat itu jamak dari kata malak. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini malaikat sebelum rasul dan sebelum kitab? Beriman kepada malaikat terlebih dahulu. Disebutkan oleh para ulama, alasannya adalah karena malaikat merupakan perkara yang gaib, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berbeda dengan kutub, berbeda dengan rasul yang dapat dilihat oleh manusia. Ya, dapat dilihat oleh manusia. Sedangkan malaikat adalah perkara yang gaib, yang tidak terlihat. Sehingga keimanan kepadanya didahulukan setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur, dari cahaya, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Sedangkan jin diciptakan oleh Allah dari apa? Dari api. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Dan malaikat ini tidak memiliki nafsu sebagai mana manusia. Taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Waquduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat tersebut tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan, berbeda dengan manusia. Lantas siapa yang afdal? Manusia atau malaikat? Jika manusia tersebut bertakwa, maka bisa jadi dia lebih afdal daripada malaikat. Contohnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena manusia itu ada hawa nafsu. Kalau seseorang taat tidak memiliki hawa nafsu, bisa kita katakan wajar. Tapi ketika dia ada hawa nafsu, kemudian dia perangi hawa nafsunya, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjadi makhluk yang baik, makhluk yang terbaik, bahkan bisa jadi lebih baik daripada malaikat. Contohnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya siapa yang afdal, Jibril atau Rasulullah? Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang terbaik yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, yang diciptakan oleh Allah. Taib. Al-imanu bil malaikah yatadammanu al-iman kepada malaikat, ada beberapa perkara yang harus diimani ijmalan wa tafsilan, secara umum dan secara tafsil, terperinci. Secara umum kita wajib mengimani di sana ada makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Kita wajib mengimaninya secara umum. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak. Malaikat ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, tidaklah jarak 4 jari di langit kecuali di sana ada malaikat yang ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan langit ini sangatlah luas. Bumi, ya Allah, tidak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta. Tidak ada apa-apanya sama sekali. Ini untuk perbandingan saja ya, melihat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bumi dibandingkan dengan matahari, matahari lebih luas dari bumi 1.300.000 kali lipat. Matahari dibandingkan bumi. Matahari ini hanya salah satu bintang yang kecil saja dibandingkan bintang-bintang lain yang jumlahnya miliaran. Ada satu bintang, kalau dalam buku-buku para ilmuwan disebutkan, kalau tidak salah namanya Janis Majoris. Itu berjuta-juta kali lipat luasnya dibandingkan dengan matahari. Masya Allah, jadi matahari kecil. Atau jangan di Janis Majoris, Sirius, bintang Sirius yang Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa annahu huwa rabbu syi'ara. Dan Allah lah Rabb, pemilik bintang Sirius. Sirius itu luasnya 8 kali lipat dibandingkan matahari. Bintang yang jumlahnya miliaran tersebut berada di satu galaksi. Kalau lihat dari penemuan ilmuwan itu, berada dalam satu galaksi. Ada satu museum Asmaul Husna di samping Masjid Nabawi, diperlihatkan itu semua. Galaksi Bima Sakti itu, ya Allah, sangat kecil dibandingkan galaksi-galaksi yang lain. Dan itu semua masih di langit yang pertama. Masih di langit yang pertama. Dan di seluruh langit tersebut, setiap empat jenggalnya ada malaikat yang ruku dan sujud. Bayangkan jumlah malaikat berapa banyak. Oleh sebab itu, di langit sana ada satu tempat yang disebut Baitul Ma'mur, yang sholat di dalamnya 70 ribu malaikat setiap hari. Dan mereka tidak kembali. Jadi mengisi 70 ribu, keluar, datang yang baru. 70 ribu, keluar, datang yang baru. Tidak kembali lagi. Bayangkan jumlahnya sangatlah banyak. Kita wajib mengimani hal tersebut. Taib. Kemudian kita wajib mengimani secara terperinci. Yang pertama, bagian daripada kerincian tersebut, kita wajib mengimani malaikat yang nama-namanya kita ketahui. Contohnya adalah malaikat Jibril. Ini wajib kita imani, bahwa di sana ada malaikat yang bernama Jibril. Kemudian, yang kedua, kita wajib mengimani bahwasannya malaikat-malaikat tersebut memiliki amalan-amalan khusus. Contohnya, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu. Ini wajib kita imani. Keimanannya terganggu orang yang mengatakan, ah, saya tidak percaya malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Ya, tidak dikatakan dia beriman kepada malaikat. Jadi tidak hanya sesuatu yang umum, sesuatu yang terperinci yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah kita wajib imani. Kemudian misalkan malaikat Mikail yang ditugaskan untuk menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Kemudian diantaranya malaikat Israfil yang muwakkal binakhfi fissur, yang ditugaskan untuk meniup sangka kala. Ini wajib kita imani secara terperinci. Jadi tidak boleh seseorang mengaku beriman kepada malaikat kemudian dia mengingkari. Oh tidak, saya tidak percaya bahwa Israfil meniup sangkakala. Tidak ada di sana peniup sangkakala. Ini tidak dikatakan dia beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, taib, mengimani bahwa di sana ada malaikat yang memiliki tugas-tugas khusus. Ya, banyak sekali malaikat-malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran memiliki tugas-tugas khusus, tetapi tidak disebutkan namanya siapa. Ini wajib kita imani. Di sana ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa. Di sana ada malaikat yang bertugas untuk mencari, atau maaf, di sana ada malaikat yang bertugas untuk beribadah kepada Allah, ruku dan sujud tugasnya. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdi' arba'u asabi' minha illa wa fihi malakun qa'imun lillah aw raki'un aw sajidun." Tidaklah jarak empat jari di langit itu kecuali di sana ada malaikat yang berdiri, ruku dan sujud menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan juga Al-Hakim dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini wajib kita imani. Ada yang tugasnya seperti itu. Ada tugasnya yang mencari orang-orang yang berzikir, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, ada. Orang-orang yang berzikir di jalan itu ada malaikat yang tugasnya mencari mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Inna lillahi malaikatun yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw, halummu ila hajatikum fayuhaffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya mencari orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah di jalanan. Fituruk. Jadi yang namanya belajar, yang namanya menuntut ilmu, yang namanya berzikir, tempatnya bukan hanya di masjid. Di jalan pun silahkan berzikir. Ada malaikat yang tugasnya mencari orang-orang yang berzikir di jalan. Sambil jalan dia merokok berangkat kerja, sambil naik motor dia isi astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Terus lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Bayangkan yang tiap hari kerja dari Depok ke Jakarta berapa jam? 1 jam setengah. Kalau setiap jalan astagfirullah dia ucapkan berapa ribu istighfar yang dia ucapkan sehari. Bisa jadi itu menjadi timbangan amalan yang baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadahu." Jika salah seorang dari mereka menemukan orang yang berzikir kepada Allah, saling memanggil di antara mereka. "Fa yuhaffunahum bi ajnihatihim ila samaa'id dunya." Kemudian dengan sayap mereka, mereka naik ke atas langit. Kemudian mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. "Fa yas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim." Kemudian Allah bertanya kepada mereka dan Allah Maha tahu atas jawaban yang mereka akan jawabkan. Allah bertanya, "Madza yaqulu 'ibadi?" Apa yang hamba-Ku sampaikan? Apa yang hambaku ucapkan? Kata malaikat mereka, bertasbih kepadamu. Aku lihat dia berzikir kepadamu, bertakbir, mengagungkanmu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah mereka melihatku? Kata malaikat, tidak wahai Allah, mereka tidak melihatmu. Dia tidak melihatmu. Apa yang dia pinta dariku? Kata malaikat, dia meminta kepadamu surgamu. Apakah mereka sudah melihat surgaku? Kata malaikat, belum wahai Allah, mereka belum melihat surgaku. Lantas apa yang mereka mohon perlindungan dariku? Kata malaikat, dia wahai Allah, mereka meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Kata Allah, apakah mereka sudah melihat neraka? Kata malaikat, belum wahai Allah, mereka belum melihat neraka. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana jika mereka melihat neraka? Belum melihat neraka saja, mereka memohon perlindungan kepadaku dari neraka. Bagaimana jika mereka bisa melihat neraka? Kata malaikat, jika mereka melihat neraka, mereka akan semakin takut bermaksiat kepadamu, akan lari dari neraka tersebut. Kata Allah subhanahu wa ta'ala telah bertanya, 3 pertanyaan ini, tentang apa yang mereka lakukan, tentang apa yang mereka inginkan, tentang apa yang mereka takutkan, yaitu mereka berzikir, bertasbih kepada Allah, kemudian mereka inginkan surga dan takut akan neraka Allah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Persaksikan oleh kalian wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. La ilaha illallah. Bayangkan jika antum termasuk salah seorang itu yang tidak tahu ketika berjalan naik motor berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang harus jadi poin, cara zikir, lafaz zikir dan waktu berzikir harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering dilupakan. Mereka mengambil keumuman hadis berzikir, akhirnya membuat cara berzikir yang menyimpang dari perintah Rasulullah. Yang dikhawatirkan yang datang bukannya rahmat Allah, malah kebalikannya, karena menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang tidak datang dalam bentuk khusus silahkan jadikan umum, jangan dikhususkan. Silakan, saya mau bertasbih kepada Allah ketika berangkat kantor, bertahmid, bertahlil, berzikir, silakan. Asal jangan menentukan, oh kalau berangkat nih 1000, karena kalau 1000 di pagi hari keutamanya ini, tanpa dalil ini dilarang. Tapi secara umum kita berzikir silakan, manfaatkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa babun natamassaku bihil jami'." Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam sangat banyak. Ajarkanlah aku tentang satu hal yang aku dapat menggenggam itu semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rabban min dzikrillah." Jangan pernah lisanmu berhenti dari basah dalam berzikir kepada Allah. Rasulullah mengatakan, "Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan ilar rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan nanti hari kiamat, dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Oleh sebab itu jangan biarkan waktu kita kosong. Ketika di perjalanan manfaatkan zikir, dengarkan kajian, dengarkan tilawah, bertasbih, bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dan ketentuan yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara beriman kepada malaikat. Jadi kita wajib mengimani secara umum dan mengimani secara tafsil atau secara terperinci yang ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Taib. Yang ketiga, iman kepada kutub, kepada kitab-kitabnya. Kutub ini adalah jamak dari kata kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitabnya kepada para rasul sebagai pedoman bagi mereka dan pedoman bagi umat-umatnya di dalam cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayat 213. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kanan nasu ummatan wahidah fab'atallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab. Bahwasanya manusia awalnya merupakan umat yang satu. Artinya apa? Bertauhid. Ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Faba'atallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi-nabi yang memberikan kabar gembira kepada mereka dan memperingatkan mereka. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan menurunkan bersama mereka al-kitab. Menurunkan bersama mereka kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sikap kita kepada kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an? Misalkan kepada apa yang terdapat dalam Taurat, apa yang terdapat di dalam Injil, apa yang terdapat di dalam kitab-kitab yang lain. Bagaimana sikap kita? Apakah kita jadikan itu pun sebagai pedoman atau tidak? Ya. Yang pertama, jika apa yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu sesuai dengan apa yang ada di dalam syariat Islam saat ini, maka kita wajib mengikutinya, bukan karena hal tersebut terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, tetapi karena hal tersebut terdapat di dalam syariat kita saat ini. Mufum? Pertama, jika apa yang ada dalam ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalkan sama dengan apa yang ada di jalan atau di apa yang ada di dalam kitab terdahulu, misalkan dalam Taurat, misalkan ada kesamaan, bagaimana sikap kita? Kita wajib mengikuti apa yang ada, bukan karena ada di dalam Taurat, tapi karena ada di dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, jika apa yang ada di dalam kitab terdahulu berbeda, tidak sama dengan apa yang ada dalam syariat kita, maka kita tidak boleh mengikuti syariat terdahulu tersebut. Contohnya adalah dahulu Bani Israel, orang-orang Yahud, mereka diharamkan untuk memakan daging unta. Sekarang di dalam syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah, kita dibolehkan untuk memakan daging unta. Apakah berarti kita boleh harus mengikuti kitab-kitab terdahulu? Tidak. Cukup mengimani adanya Taurat misalkan. Cukup mengimani adanya Injil. Tetapi bukan berarti kita mengikuti apa yang ada di Taurat atau Injil tersebut yang berbeda dan berselisih dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran ada terakhir sebagai penutup, sebagai penyempurna dari apa yang ada sebelumnya. Jadi tidak boleh untuk kita ikuti apa yang ada terdahulu. Ini yang kedua. Yang ketiga, jika apa yang ada di dalam kitab terdahulu, di dalam apa yang ada di dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tidak ada pertentangan, tidak ada kesesuaian, beda sendiri misalkan. Tidak ada pertentangan dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, dan tidak ada juga persamaan. Ini bagaimana cara kita menyikapinya? Kata para ulama, hal tersebut maskutu anhu. Artinya didiamkan. Kita tidak wajib mengikuti apa yang ada di dalam kitab terdahulu. Walaupun tidak ada pertentangannya di dalam Al-Qur'an. Mafhum ya? Tiga hal ya. Artinya kalau sama ikuti, tapi alasan kita mengikuti bukan karena ada dalam kitab terdahulu, tapi karena ada dalam kitab kita. Yang kedua, berselisih, maka jangan diikuti, tinggalkan, kita ikuti apa yang ada dalam syariat kita. Yang ketiga, tidak ada pertentangan, tidak ada kesamaan juga. Bagaimana? Ya dibiarkan saja, kita tidak wajib mengikuti. Itu secara singkat tentang tiga hal tadi. Dan iman kepada kutub-kutub Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup beberapa hal. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada rasul-rasulnya kitab-kitab. Sebagaimana ayat tadi, surat Al-Baqarah ayat 213. Bahwa bagi setiap rasul memiliki kitab-kitab tertentu. Ini wajib untuk kita imani. Yang kedua, an-nu'mina bisihati ma fiha min akhbar. Kita wajib mengimani atas kesahihan berita yang ada di dalamnya sebelum dirubah, sebelum dirubah oleh mereka, orang-orang yang mengaku mengikuti ajaran Taurat atau Injil dan yang lainnya. Apa-apa yang benar di dalamnya wajib untuk kita yakini kebenarannya tanpa kita wajib untuk mengikutinya. Beda ya, membenarkan dengan mengikuti. Yang ketiga, an-nu'mina bima fiha min ahkam idza lam tukhalif syari'atana. Kita wajib mengimani apa yang ada di dalamnya dari hukum-hukum selama tidak menyelisihi syariat kita dan belum pernah dirubah. Kita wajib mengimani, beriman bahwa betul di sana ada hukum ini dan itu di dalam Taurat sebelum misalkan dirubah dan sebelum diganti. Ini yang keberapa? Ketiga. Yang keempat, kita wajib mengimani apa yang kita ketahui dari nama-nama kutub-kutub tersebut. Contohnya adalah yang pertama Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Taurat, Injil, kemudian apa? Zabur, kemudian Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Kita wajib mengimaninya secara terperinci. Bahwa di sana ada kitab yang diturunkan bernama Taurat, ada kitab yang diturunkan bernama Injil, ada kitab yang diturunkan bernama Zabur, ada Suhuf Ibrahim, ada Suhuf Musa. Seseorang tidak dikatakan beriman kepada kutub jika dia tidak mengimani akan adanya Taurat. Dia wajib mengimani akan adanya Taurat. Seseorang tidak berlaku keimanannya kepada kutub jika dia mengingkari akan adanya Injil. Dia wajib mengimani. Tapi memang Injil yang ada saat ini adalah Injil hasil garapan manusia yang sudah dirobah-robah dari Injil yang terdahulu. Jadi ini ya, iman kepada kutub mencakup beberapa hal tadi, empat hal tadi. Yang pertama, kita wajib mengimani bahwa bagi setiap rasul ada kitab-kitab yang diturunkan, walaupun kita tidak ketahui secara keseluruhan nama-namanya. Yang kedua, kita wajib mengimani atas kebenaran apa yang ada di dalamnya sebelum ada perubahan. Yang ketiga, kita wajib mengimani, beriman bahwa di sana ada hukum-hukum tertentu selama hukum-hukum tersebut tidak menyelisihi syariat kita. Yang keempat, kita wajib mengimani secara terperinci tentang nama-nama kitab yang memang ada dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini tiga lagi ya, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar baik dan buruknya. Bagian dari rukun iman yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah. Di sini disebutkan warusulahu, warusulihi. Rusul adalah jamak dari kata Rasul. Rasul adalah jamak dari kata Rasul, ya. Rasul jamak dari kata Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah yang terakhir. Sedangkan Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Lantas apa sebetulnya perbedaan antara Nabi dan Rasul? Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa setiap Rasul dia adalah Nabi. Tapi tidak setiap Nabi dia adalah Rasul. Rasul ada kekhususan yang mana ketika dia mendapatkan wahyu, dia wajib menyampaikan kepada umat. Intinya itu perbedaannya. Ada kewajiban untuk menyebarkan ajaran yang didapatkan. Oleh sebab itu, ketika disebutkan Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa ayat di dalam wahyu yang pertama yang diturunkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, sebagian ulama menyebutkan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi rasul, baru diangkat menjadi nabi. Kapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul adalah ketika turun wahyu yang kedua, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anthir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan berikanlah peringatan. Di sini kata para ulama ada perintah untuk memberikan peringatan, ada perintah untuk berdakwah, ada perintah untuk menyampaikan amanat. Disinilah Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ini yang saya sebutkan satu di antara beberapa pendapat yang menyebutkan antara perbedaan Nabi dan Rasul. Di sana ada juga yang menyebutkan pendapat lain tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul. Di antaranya adalah ini, bahwa Rasul ketika mendapatkan wahyu dari Allah, dia ditugaskan untuk menyampaikan apa yang dia dapatkan, untuk menyebarkannya kepada umat. Dan Rasul Allah yang pertama adalah Nabi Nuh. Kenapa bukan Nabi Adam alaihi salam? Karena pada hakikatnya dimulainya ada kesyirikan adalah di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Jika kita membaca surat Nuh, kita saksikan di sana ada nama-nama orang soleh yang akhirnya disembah oleh bangsa Nuh. Siapa mereka? Waddan, Waswa'an, Wayaghutha, Wayaunqa, Wanasra. Lima orang soleh yang dijadikan sesembahan setelah mereka wafat di dalam bangsa Nabi Nuh alaihi salam. Hingga akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk memurnikan kembali ajaran Tauhid, untuk memurnikan manusia kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang betul, yang sahih, Nabi Nuh itu adalah Nabi yang kedua setelah Nabi Adam, bukan Nabi Idris. Ini yang sahih dari perkataan para ulama. Bahkan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah mengatakan di dalam syarah Arba'un Nawawiyah, wajibnya taubat bagi orang yang mengatakan Nabi Idris adalah Nabi kedua setelah Nabi Adam. Yang sahih kata beliau, Nabi Nuh lah Nabi kedua setelah Nabi Adam. Beliau berdalil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ya, ayat 163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami mengirimkan kepadamu, mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, sebagaimana apa yang kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi yang setelahnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini adalah dalil yang paling utama yang menyebutkan bahwasanya Nabi Nuh adalah nabi kedua setelah Nabi Adam, dan nabi-nabi yang lain datang setelah Nabi Nuh alaihi salam. Dan apa dalil yang menyebutkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasulullah yang pertama? Adalah ketika kisah manusia di padang mahsyar nanti di hari kiamat. Kisah ketika kita nanti di padang mahsyar, ketika matahari berjarak sangat dekat dengan tubuh kita, yang manusia nanti akan berkeringat sesuai dengan amalannya. Kita akan mendatangi terlebih dahulu Nabi Adam alaihi salam. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi ma as'aluka ghairaha. Masing-masing, kata Nabi Adam, pergilah kalian kepada Nuh. Kemudian kita datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kita katakan kepada Nabi Nuh, anta awwalur rasul, engkau adalah rasul yang pertama. Nah, dalil ini, hadis ini, peristiwa di padang mahsyar nantilah yang dijadikan pijakan penyebutan Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama. Sebagai rasul yang pertama. Dan rasul yang terbaik adalah ulul azm. Yaitu ada lima rasul atau lima nabi. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 7. Wa idza akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa min Ibrahim wa Musa wa Isa. Inilah ulul azmi. Inilah rasul yang terbaik. Ada berapa? Ada lima. Siapa mereka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Inilah ulul azm. Lima rasul yang terbaik. Mana yang terbaik di antara kelima itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu walad Adam wala fakhr. Aku adalah yang terbaik dari keturunan Adam. Aku yang terbaik dari golongan manusia, dan aku tidak bermaksud menyebutkan itu sebagai suatu kesombongan, tidak. Tapi di sini dalil bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik di antara para nabi. Oleh sebab itu tidak benar seseorang yang mengatakan Ibrahim khalilullah dan Muhammad habibullah. Ini keliru. Ketika seseorang menyebutkan Ibrahim khalilullah dan Muhammad habibullah, kata habib itu lebih rendah posisinya dibandingkan khalil. Khalil posisinya lebih tinggi. Ibrahim adalah khalilullah, begitupun Muhammad adalah khalilullah. Ya. Sebutan-sebutan seperti ini menurunkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita sebutkan Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah, sama saja kita mengatakan bahwa Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Muhammad, dan ini tidak dibenarkan. Nabi Muhammad lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah nabi yang terbaik. Kita wajib mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Yang tercantum dalam Al-Qur'an, nabi-nabi Allah ada berjumlah sekitar 25 nabi. Ini wajib kita imani, nabi-nabi tersebut. Jadi orang yang mengingkari kenabian Nabi Isa tidak dikatakan dia beriman kepada para nabi. Orang yang mengingkari kenabian Nabi Ibrahim tidak dikatakan dia beriman kepada para rasul. Harus mengimani rasul-rasul dan nabi-nabi tadi. Baik. Kemudian yang kelima, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hari kiamat. Yang mana penamaannya sangat banyak. Sebagaimana tadi dalam pertemuan pertama kita sebutkan di antara nama hari kiamat apa? Ad-Din, ya. Yaumul Jaza, Yaumul Hisab. Ini nama lain daripada hari kiamat. Disebut juga apa? Nama lain daripada hari kiamat? Al-Qari'ah juga hari kiamat, Al-Haqqah juga hari kiamat. Banyak sekali penamaan mengenai hari kiamat ini. Orang yang beriman kepada hari kiamat, yang pertama dia wajib mengimani tentang terjadinya hari kiamat. Dan itu dimulai dari kebangkitan kubur. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang beriman kepada hari kiamat, dia wajib mengimani tentang kejadian hari kiamat, termasuk di dalamnya bangkitnya manusia nanti dari alam kubur, termasuk di dalamnya peniupan sangkakala. Ini wajib diimani. Orang yang mengingkari kebangkitan dari alam kubur, dia tidak dikatakan beriman kepada hari kiamat. Kemudian yang kedua, beriman kepada setiap perkara yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi tentang hari tersebut. Ini wajib diimani. Segala kejadian yang ada di dalam Al-Quran disebutkan di dalam sunnah Nabi wajib diimani. Jika seseorang mengakui dan beriman kepada hari kiamat. Contohnya peristiwa di Padang Mahsyar nanti. Seperti yang kita sebutkan tadi hadis ketika kejadian di Padang Mahsyar. Jangan mengatakan, wah tidak masuk dalam logika saya. Masa matahari jaraknya sama, keringatnya berbeda. Itu bagaimana? Apa keringatnya tidak jatuh? Ini sebagian orang menggunakan akalnya yang tidak sampai pada hakikatnya terhadap kejadian tersebut. Kemudian menentang apa yang ada dalam hadis. Ini tidak dibenarkan. Ya? Ini tidak dibenarkan. Kita wajib mengimani apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis tentang kejadian hari kiamat tersebut. Kemudian kita juga wajib mengimani tentang perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat nanti, mencakup di dalamnya tentang al-hawd, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga termasuk di dalamnya syafaat. Kita wajib mengimani adanya syafaat nanti di hari kiamat. Kita juga wajib mengimani tentang adanya jembatan yang akan menjadi jembatan ujian pada hakikatnya bagi kita nanti di hari kiamat. Kita wajib mengimani adanya surga. Kita wajib mengimani adanya neraka sebagai balasan atas amalan perbuatan manusia. Ini wajib untuk kita imani. Jadi orang yang mengingkari adanya neraka tidak dikatakan dia beriman kepada hari akhir. Walaupun dia mengatakan tujuan saya baik, saya ingin mengatakan bahwa Allah memiliki kasih sayang kepada umatnya, tidak mungkin mengadab hambanya sehingga tidak ada yang namanya neraka. Ini keliru, menyimpang. Tidak memahami tentang apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang mengaku beriman kepada hari kiamat, dia wajib mengimani perkara-perkara tersebut. Intinya adalah seluruh hal yang terdapat di dalam hari kiamat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah wajib dia imani. Termasuk di dalamnya adalah mengenai azab kubur dan nikmat di dalam kubur. Ini masuk dalam kategori iman kepada hari akhir. Ini wajib untuk diimani. Karena sebagian orang ada yang mengatakan tidak ada yang namanya azab kubur. Tidak ada yang namanya azab kubur. Untuk apa adanya neraka kalau di sana ada azab kubur? Ini maknanya tidak memahami as-sunnah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Ketika melewati kuburan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Ala innahu kabir. Kata Rasulullah, kedua orang ini diadab di dalam kubur. Dan orang sering menganggap bahwa dosa tersebut adalah dosa yang biasa, dosa yang kecil. Ala innahu kabir, padahal itu adalah dosa yang menyebabkan adanya azab kubur. Yang satu karena tidak bersuci setelah berhadat, yang satu yamshi bin namimah, jalan sambil namimah. Namimah artinya mengadu domba antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Di sini dalil tentang adanya azab kubur. Dan banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya azab kubur. Ini wajib untuk diimani oleh seorang mukmin. Beriman kepada hari akhir mencakup di dalamnya iman kepada azab kubur. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah mengatakan, "Wa minal imani bil yaumil akhir al imani bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'da al-maut mithlu fitnatan fil qabri fa innan nas يفتنون في قبورهم ويسألون عن ثلاثة أشياء من ربك وما دينك ومن نبيك." Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Wasathiyah mengatakan, bagian daripada iman kepada hari kiamat adalah mengimani tentang segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dari kematian seseorang. Seperti ujian di dalam kubur, fitnatul kubur. Dari mulai pertanyaan dan adab mencakup di dalamnya. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, manusia di dalam kubur itu nanti akan diuji, akan ditanya juga, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabimu. Ini termasuk di dalam iman kepada hari akhir. Jadi dimulai dari apa yang ada di dalam kubur. Ini wajib diimani. Jika seseorang mengaku beriman kepada yaumul qiyamah, kepada hari akhir. Ketika seseorang beriman kepada hari akhir, dia bakal tahu dan dia menyadari bahwa nanti ada hari perhitungan, bahwa nanti akan ada hari pembalasan. Orang yang beriman kepada hari kiamat, dia akan menghitung amalannya. Dia akan takut untuk menyimpang dari kebenaran, karena dia tahu segala sesuatu pasti akan ada pembalasannya. Segala sesuatu pasti ada pembalasannya. Dan ketika seseorang walaupun dia sudah bertobat, ayyati fillah rahimani wa rahimakumullah, di hari kiamat nanti, ketika dia sudah bertobat, walaupun Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni taubatnya, menerima taubatnya, mengampuni segala dosanya, tetap di hari kiamat nanti kita akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diperlihatkan amalan yang telah kita lakukan, walaupun kita sudah bertobat. Jadi nanti di hari kiamat akan ada sitar penghalang antara kita dengan Allah dan makhluk yang lainnya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan kepada kita tentang dosa-dosa kita, walaupun kita sudah bertaubat. Allah akan memperlihatkan kepada kita, mengatakan, ata'arifu dzamba kadza, apakah tahu engkau wahai hambaku dosamu ini yang telah engkau lakukan kepadaku? Kemudian kita mengatakan, na'am ya Rabb, iya wahai Allah, aku tahu. Kemudian diperlihatkan kembali, ata'arifu dzamba kadza, apakah engkau tahu dosa ini? Kita mengatakan, ya wahai Rabb. Terus diperlihatkan satu persatu dosa kita yang masya Allah sangat banyak. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia mengatakan di dalam dirinya, annahu halak, dia akan binasa, akan masuk ke dalam neraka. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba tersebut, ya abdi, satartuha alaika fid dunya wa analyum walyum aghfiruhu laka au kama qala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hambaku, aku telah menutupi aibmu ketika di dunia, maka saat ini aku telah mengampuni dosamu. Masya Allah. Ini bagi yang bertaubat ketika di dunia. Bagi yang tidak bertaubat nanti akan merasakan balasannya. Dan akan merasakan bagaimana siksaan azab yang diterima oleh hamba-hamba Allah yang durhaka. Oleh sebab itu jangan mengatakan saya yang penting maksiat, mendingan saya bertaubat sebelum wafat. Malu kita nanti diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa kita, ya, satu demi satu. Ya, sebab itu sebisa mungkin sisa umur kita jangan sampai banyak melakukan kemaksiatan, ya. Nah, insya Allah diisi dengan seluruh amalan soleh. Dan kemaksiatan itu banyak jenisnya, banyak ragamnya, banyak rupanya, ya. Kita wajib menjaga diri kita dari kemaksiatan. Cara yang paling pas untuk menjaga diri dari kemaksiatan dua hal. Mengisi hidup dengan ilmu dan ibadah, ya, ilmu dan ibadah, ilmu dan amalan, ini dapat membentengi diri kita dari kemaksiatan. Baik. Yang terakhir adalah beriman kepada Al-Qadar, baik dan buruknya. Perhatikan oleh kita semua, di dalam tulisan ini, dan ini berdasarkan dari hadis Rasulullah, penulis di sini mengulangi, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Lihat sebelumnya, kata penulis di sini, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian diulangi lagi kata iman, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kenapa ada pengulangan kata iman kembali? Tidak lain dan tidak bukan, pengulangan ini menunjukkan kepada kita tentang ahamiyah atau pentingnya pembahasan tentang keimanan kepada qadar. Dan karena banyaknya penyimpangan tentang keimanan kepada qadar ini, Bahkan di antara kelompok pertama yang menyimpang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah kelompok yang menyimpang dalam perkara qadar yang disebut qadariyah. Ini di antara kelompok pertama yang adanya penyimpangan dalam perkara qadar. Ya, karena memang perkara ini sangat penting sekali untuk dibahas. Sehingga Rasulullah pun mengatakan apa? Wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Diulang lagi kata iman tadi. Dan iman kepada qadar, kepada takdir, itu mencakup empat perkara. Yang pertama, an tu'mina bi ilmillah al-muhitu bi kulli syai'i jumlatan wa tafsila. Seseorang wajib mengimani tentang ilmu Allah, bahwasannya ilmu Allah mencakup segala sesuatu, baik secara umum ataupun secara khusus wajib untuk kita imani. Bahwasannya Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Ini yang pertama. Seseorang mengaku beriman kepada qadar, dia wajib mengimani Allah Maha tahu atas segala sesuatu, kecil ataupun besar, tersembunyi ataupun yang nampak, baik yang secara umum ataupun secara khusus. Yang secara umum adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu umum. Ataupun yang datang secara terperinci. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Surat Al-An'am ayat 59. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya di sisi Allah ada kunci-kunci ilmu ghaib yang tidak mengetahui hal tersebut kecuali Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat dan apa yang ada di laut. Allah tahu. Sampai satu lembar daun saja yang terjatuh, Allah mengetahuinya. Masya Allah. Daun saja yang jatuh, Allah tahu. Kita wajib mengimani itu, bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Orang yang meyakini ini akan takut menjalani kehidupan pada hakikat. Takut salah. Karena ada Allah yang selalu mengetahui atas apa yang dia lakukan. Ini yang pertama. Kita wajib mengimani Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Baik yang datang secara umum dalam ayat, ataupun yang secara terperinci seperti tadi. Daun yang terjatuh yang disebutkan secara terperinci kita wajib mengimani. Yang kedua. Al-imanu bi anna Allah ta'ala kataba fil lawhil mahfuz maqadiru kullu syai'in illa ila yaumil qiyamah. Mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menuliskan di dalam lawhil mahfuz tentang seluruh takdir sampai hari kiamat. Ini bagian daripada keimanan kepada qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 12, "Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Segala sesuatu itu sudah tercantum, sudah tertuliskan di dalam lauhil mahfuz. Apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Di dalam hadis disebutkan, "Annallaha lamma khalaqal qalam qala lahu." Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pena mengatakan kepadanya, "Uktub, tulislah." Kemudian pena tersebut berbicara atas izin Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi, wa madza aktub?" Wahai Allah, wahai Rabb, apa yang aku tuliskan? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Uktub ma huwa kain fajara fi tilka sa'ah bima huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah apa yang akan terjadi. Maka pena tersebut pun menuliskan dari saat itu apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Artinya, ihbati fillah rahimani wa rahimakumullah, orang yang beriman kepada qadar dia wajib mengimani bahwasanya segala sesuatu itu sudah tertulis di lawahil mahfuz. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan taklim seperti ini, besok kita akan kemana, itu sudah ada di Lauhil Mahfudz secara terperinci. Apa yang dilakukan oleh manusia secara terperinci, apa yang akan terjadi dengan bumi ini, sudah dituliskan di dalam Lauhil Mahfudz. Ini wajib diimani. Pertama, yang wajib diimani, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang lalu ataupun yang akan datang, dan Allah telah menuliskan tentang perkara-perkara yang akan datang tersebut di Lauhil Mahfud ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena. Ini yang kedua. Yang ketiga, antu'mina bi anna kulla ma hadatha fil kauni fahuwa bi masyiatillahi taala. Mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, yang terjadi di alam semesta, semua atas kehendak Allah. Tidak terjadi sesuatu kecuali atas kehendak Allah. Saya memindahkan ini ke posisi ini, semua atas kehendak Allah. Dan telah diketahui oleh Allah dan telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Paham? Ya? Ketika Anda pindahkan ini, sekarang Anda pindahkan lagi. Ini telah diketahui oleh Allah, telah dituliskan di Lauhil Mahfudz, dan ini atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, saya tidak akan bisa memindahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Kecuali Allah berkehendak, maka akan terjadi. Jika Allah tidak berkehendak, apapun yang kalian lakukan, walaupun seluruh alam semesta membantu kalian, kalian tidak akan bisa melakukan apa-apa. Ini yang harus kita pahami. Yang ketiga. Yang keempat. Al-khalqu al-imanu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa kulla syai'in. Mengimani bahwasannya Allah menciptakan segala sesuatu, baik dan buruk merupakan ciptaan Allah. Jadi tidak ada istilahnya Tuhan terang, Tuhan gelap, seperti yang diyakini oleh orang-orang non-Islam. Ya, tidak ada. Rabb satu. Yang menciptakan kebaikan dan keburukan semuanya adalah Allah. Keburukan pun diciptakan oleh Allah. Tetapi penciptaan tersebut karena kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh manusia, bukan disebabkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya. Al-Furqan ayat 2. Intinya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin di antara kita sekarang bertanya, terus buat apa saya beramal? Terus semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita apa yang ada di Lauhil Mahfudz yang dituliskan oleh Allah atas ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi manusia diberikan pilihan oleh Allah untuk menentukan jalan hidupnya. Dan Allah tidak menzalimi seorang pun. Ya. Innallaha harrama dhulma 'ala nafsihi. Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Allah tidak mungkin menzalimi kita sama sekali. Jadi apa yang dituliskan di Lauhil Mahfudz itu segala sesuatu yang Allah ketahui apa yang akan menjadi pilihan kita. Tapi kita memilih, kita berkehendak. Allah memberikan pilihan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Yang menentukan pilihan tersebut kita, tanpa paksaan dari Allah. Tanpa paksaan dari Allah. Dan Allah tahu apa yang akan jadi pilihan kita. Itulah yang dituliskan di Lauhil Mahfudz. Jadi pilihan kitanya tidak ada paksaan sama sekali. Allah tidak memaksakan kepada kita. Mafhum ya? Ada orang-orang yang tidak percaya kepada qadar Allah Subhanahu wa taala, mengatakan, atau Jabariyah, yang mereka mengatakan saya ini majbur, dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Ini keliru, menyimpang. Tidak ada paksaan, tidak ada kezaliman dari Allah Subhanahu wa taala. Abadan tidak ada. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annal insana 'ala nafsihi basirah. Manusia itu ada, ini yang menentukan pilihan tersebut, dia yang menentukan. Tetapi setelah mereka menentukan tersebut, yang menciptakannya siapa? Allah. Dan tidak dia memilih itu kecuali atas kehendak Allah. Mafhum? Mafhum ya insyaAllah. Jadi jangan nanti pulang ke rumah, udah saya gak mau kerja. Kalau emang takdirnya dapat uang, pasti dapat uang. Semua kan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Ini keliru. Ini tawakal yang menyimpang, tawakal yang salah, tawakal yang salah. Orang yang mengatakan seperti itu, cukup satu saja jawabannya, agar dia paham. Antum jangan makan. Jangan memasukkan makanan apapun ke dalam mulut. Jika memang takdirnya kenyang, pasti kenyang. Di situ dia akan berpikir bahwa manusia harus melakukan sebab. Jadi orang yang keliru dalam perkara akidah, cukup balasannya gitu saja. Jawabnya gitu saja. Perintahkan dia untuk tidak makan. Katakan kepada dia, kalau sudah takdirnya kenyang, pasti kenyang. Kalau sudah takdirnya kenyang, pasti kenyang. Pasti di situ dia akan mulai berpikir, oh betul, saya harus makan, harus berusaha. Dan ini tawakal yang benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, dengan tawakal yang sungguh-sungguh, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana burung yang pergi dalam keadaan lapar, kembali dalam keadaan kenyang. Burung tersebut tidak diam di tempat, tapi pergi dan kembali melakukan sebab. Lihatlah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Contoh berikutnya, peristiwa Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah untuk melemparkan tongkat membelah lautan. Kita tahu semua kisah tersebut. Pertanyaannya, saya ingin menanyakan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah secara akal sehat tongkat bisa digunakan untuk membelah lautan? Secara akal. Bisa apa tidak? Ya, kalau memotong buah masih bisa memungkinkan ya. Tapi membelah lautan kalau secara akal tidak mungkin. Pertanyaan kedua, mampukah Allah membelahkan untuk Nabi Musa lautan tanpa harus Nabi Musa diperintahkan untuk melemparkan tongkat? Maha mampu. Allah bisa saja membelahkan bagi Nabi Musa lautan tanpa harus memerintahkan Nabi Musa melemparkan tongkat. Pertanyaannya, kenapa Allah tetap merintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkat? Padahal Allah mampu untuk membelahkan Nabi Musa lautan tanpa harus melemparkan tongkat, dan tongkat secara akal pun tidak bisa untuk membelah lautan. Intinya satu, wahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah ingin mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sebab. Sekecil apapun itu, semaksimal yang kita mampu, lakukanlah sebab. Bukan berarti orang yang bertawakal dia diam di rumah tidak mencari nafkah. Ini keliru dalam memahami bab tawakal. Tetap harus melakukan sebab. Contohlah kisah Nabi Musa tadi yang diperintahkan oleh Allah untuk membelah lautan. Karena inilah hal maksimal yang dapat dilakukan oleh Nabi Musa. Itu yang dilakukan. Dan yang menentukan nantinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk Anas secara pribadi. Dan kita semua mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan, semua datang dari Anas secara pribadi. Mungkin di sana ada salah ucap, salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan sungkan jika ada yang hal-hal yang masih meragukan untuk ditanyakan kepada ustadz-ustadz yang lain yang ilmunya masyaAllah jauh di atas sana. InsyaAllah bisa di minta pemahaman lebih lanjut lagi mengenai tema yang kita bahas. Jika ada hal salah yang saya ucapkan keliru dari apa yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sebelum saya mengetahui hal itu, saya sudah taraju terlebih dahulu bahwa apa yang saya ucapkan salah dan apa yang diyakini oleh para ulama, tentang apa yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu adalah kebenaran yang hakiki insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.